sosok artis yang mampu serta bisa mengimprovement vokal dalam arti kata suaranya. Dika Interpress untuk Sera Mania, kita sambut sama-sama Ina Samantha. Satu dan ranyan di seramu remora. saudara.